Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih kita dalam bab al-mustabban ma qala fa'ala al-awwal. Ya'ni anna al-mustabban ma qalahu min as-sabb ma qalahu min as-sabb فَالْإِثْمُ عَلَى الْأَوَّلْ عَلَى الَّذِي بَدَأَ بِالسَّبْ. Hadis terakhir yang kita pelajarin dari bab ini adalah hadis قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَتَدْرُونَ مَا الْعَضْهُ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ قَالَ نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنْ بَعْضِ النَّاسِ إِلَى بَعْضِ لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ. Ini hadis yang hadis terakhir yang kita pelajarin, yaitu hadis tentang an-namimah wal ghibah atau an-namimah, naqlul kalam min ba'dhin nasi ila ba'd yuridu bihi al-ifsad. Ini hadis terakhir yang kita pelajari, yaitu tentang an-namimah wal ghibah atau lebih tepat an-namimah. Sudah kita baca syarahnya dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Di sela-sela syarah tersebut, Syekh menyebutkan istitsna, mengisyaratkan bahwasanya di sana ada istitsna, pengecualian yang tidak termasuk dalam an-namimah atau yang diperbolehkan. Kemudian sudah kita pelajari juga bahwasanya di sana disebutkan oleh para ulama ada beberapa perkara yang diperbolehkan dari an-namimah. Kita sebutkan waktu itu ada 6. Keenam tersebut disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. 6 perkara tersebut disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya yang masyhur, ma'ruf, makhdum, Riyadhus Shalihin. Dalam bab fi bayani ma yubahu min al-ghibah. Bab fi bayani ma yubahu min al-ghibah. Di situ beliau menyebutkan perkara-perkara tersebut. Ma yubahu min al-ghibah. Kita baca lewat aja, murur lil faedah. Nanti yang mau menambah faedah atau kurang syarahnya tinggal dibuka di Riyadhus Shalihin di bab tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, i'lam anna al-ghibata tubahu li gharadin sahihin syar'i la yumkinu al-wusulu ilayhi illa biha. I'lam anna al-ghibah tubahu li gharadin sahihin syar'i la yumkinu al-wusulu ilayhi illa biha. Bahwasanya ghibah tubah, diperbolehkan. Tubah, diperbolehkan dengan dua ikatan tadi, dengan dua qaid. Yang pertama, li sababin sahih atau li gharadin sahih, dengan tujuan yang sahih syar'i. Kemudian yang kedua, la yumkinul wusulu ilaihi illa biha, tidak mungkin tercapai kebutuhan tersebut yang sahih syar'i kecuali dengannya, dengan cara yang secara pengertian masuk dalam pengertian an-namimah atau al-ghibah. Maka dengan dua qaid ini, tubahu al-ghibah li gharadin sahihin syar'i la yumkinul wusulu ilaihi illa biha. Qala rahimahullahu ta'ala, wa huwa sittatu asbabin. Al-awwal, ini yang pertama, at-tadhallum, yang disebutkan dalam bait apa? Mutadhallimin, yang pertama. Qala at-tadhallum fayajuzu lil mazlumi an yatadhallama ila as-sultan wal qadi wa ghayrihima mimman lahu wilayah aw qudratun ala insafihi min zalimihi. Diperbolehkan bagi seorang yang dizalimi untuk mengeluhkan, mengadukan kepada as-sultan, al qadi atau selain keduanya yang memiliki al wilayah atau al qudrah, ala insafihi min zalimihi. Fayaqulu zalamani fulanun bikada. Maka ini diperbolehkan seorang yang mengadu. Kemudian as-sani Al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Yang disebutkan dalam bait apa? Di akhir. Wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-thani al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Wa raddil aasi ila as-sawab. Fayaqulu liman yarju قدرته على إزالة المنكر فلان يعمل بكذا فازجره عنه ونحو ذلك ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما. Ini yang kedua, meminta pertolongan untuk تغيير المنكر dan mengembalikan orang yang asi ila as-sawab. Kalau bukan dengan tujuan tersebut, fa illam yaqsid dzalika kana haraman. Ats-tsalitsu al-istifta. Istifta, meminta fatwa. Yang disyaratkan dalam bait apa? Wa mustaftin. Al-istifta fa yaqulu lil mufti zalamani abi aw akhi aw zawji aw fulanun bikadha. Fahal lahu dhalik, apakah diperbolehkan seorang yang mufti dalam meminta fatwa dia menyebutkan zolamani abi ta'yin, zolamani akhi, disebutkan akhnya tersebut, au zauji dan seterusnya, au fulan bikadha, dengan seperti ini. Fahal lahu dhalik, apakah yang seperti ini diperbolehkan? Wa ma tariqi fil khalasi minhu, ini contoh dia meminta fatwa. Wa ma tariqi fil khalasi minhu wa tahsili haqqi ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Dalam meminta fatwanya dia menyebutkan kisahnya, zalamani abi dan seterusnya. فهذا جائز للحاجة ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا. Jadi disebutkan oleh Imam Nawawi, yang seperti itu diperbolehkan dia menyebutkan fulan tadi yang menzaliminya. Tapi disebutkan di akhir apa kata Imam Nawawi? Al-ahwat, sebaiknya untuk berhati-hati, dan al-afdal, dia hanya mengisyaratkan tentang seseorang. Ma taqulu fi rajulin aw syakhsin, seseorang aw zaujin kana min amrihi kada. Ini yang lebih baik. Fa innahu yahsulu bihi al-gharab min ghairi ta'yin. Fa innahu yahsulu bihi al-gharab min ghairi ta'yin. Wa ma'a dhalika fat-ta'yin jaizun. Kama sanadzkuruhu fi hadithi hindin, insyaallah ta'ala. Yang seperti ini diperbolehkan. Jadi yang lebih baik tidak menyebutkan namanya, tidak menta'yin, karena itu termasuk ghibah, menyebutkan dzikruka akhaka bima yakrah. Yang yang lebih afdal tidak menyebutkan, tidak menta'yin, tapi kalaupun dia menta'yin, menyebutkan dengan jelas orangnya, fahada jaizun, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab tersebut, tentang kisahnya Hindun yang mengeluhkan kepada Rasulullah SAW tentang suaminya Abu Sufyan. Thumma qala rahimahullahu ta'ala ar-rabi'u tahdhirul muslimin min asy-syarri wa nasihatuhum. Ini yang keempat disebutkan dalam bait apa? Hah? Apa? Muhadzir. Tahdhirul muslimin ayuh muhadzir wa muhadziri. وذلك من وجوه. Sebutkan contohnya, minha jarhul majruhin min ar-ruwah wasyuhud. وذلك جائز بإجماع المسلمين. Seorang para ulama yang menyebutkan tentang ar-ruwah wasyuhud. وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. Bahkan wajib, karena itu hal seperti itu dibutuhkan dalam rangka al-haq. Wa minha, disebutkan juga di antaranya, al-musyawarah fi musaharati insanin aw musyarakatuhu aw ida'uhu aw muamalatuhu aw ghairu dhalik ila akhiri ma qala. Dan seterusnya disebutkan di sini contoh-contoh oleh Imam Nawawi tentang tahdhirul muslimin min asy-syarr wa nasihatuhum. Contoh-contoh menyebutkan kejelekan seseorang. Thumma qala al-khamis an yakuna mujahiran bi fisqihi. Disebutkan dalam bait apa? Wa mujahirin fisqan. An yakuna mujahiran bi fisqihi. Dia sudah terang-terangan dalam kefasikannya. Au bid'atihi. Atau dengan kebid'ahannya. Kal mujahir bi syurbil khamr wa jibayatul amwali zulman wa tawalli al-umur al-batilah fayajuzu dzikruhu bima yujahir bihi wa yahrumu dzikruhu bighairihi min al-uyub. Maka orang yang seperti itu yang sudah terang-terangan dalam kefasikannya, kebid'ahannya, dalam berbuat zalim dan seterusnya, maka diperbolehkan dzikruhu bima yujahir bihi, diperbolehkan menyebutkan apa yang sudah dia buka terang-terangan. Wa yahrumu dzikruhu bighairihi min al-uyub, akan tapi diharamkan menyebutkan aib yang lainnya yang dia tidak apa berbuatnya dengan terang-terangan. Illa an yakuna li jawazihi sababun akhar mimma dzakarnahu. Kecuali apabila yang dia tidak berbuat dengan terang-terangan tersebut, dia sebutkan aibnya dengan lima yang lainnya, dengan an yakuna li jawazihi sababun akhar mimma dzakarnahu, dengan alasan yang lain, imma at-ta'rif atau tahdhirul muslimin atau istifta dan seterusnya yang tadi disebutkan. Walaupun di sini dia tidak terang-terangan. Ini maksud dari ucapan Al-Imam Nawawi, illa an yakuna li jawazihi sababun akhar mimma dzakarnahu. Kemudian beliau menyebutkan di akhir, as-sadis at-ta'rif. Ini yang disebutkan dalam bait wa mu'arrifin. Mutadzallimin wa mu'arrifin. Qala at-ta'rif, yang keenam. Ma yubahu min al-ghibah. At-ta'rif. Fa'idha kana al-insanu ma'rufan bilaqab kal-a'mash wal-a'raj wal-asam wal-a'ma wal-ahwal wa ghairihim. Jaza ta'rifuhum bidhalika. Makanya seperti ini diperbolehkan. Karena sudah ma'ruf seperti itu. Lit-ta'rif. Wa yahrumu itlaquhu ala jihati at-tanaqqus. Walau amkana ta'rifuhu bighairi dhalika kana awla. Diperbolehkan kalau memang itu lit-ta'rif, tapi tidak diperbolehkan itlaquhu ala jihati at-tanaqqus, untuk dalam rangka at-tanaqqus. Maka ini keluar dari ta'rif. Walau amkana ta'rifuhu bighairi dhalika kana awla. Apabila mampu untuk menyebutkan ta'rif selain dengan yang jelek-jelek, maka itu awla. Ini ucapan Al-Imam An-Nawawi dalam bab fi bayan ma yubahu min al-ghibah. Kita baca apa ucapan Imam An-Nawawi tersebut, karena Syekh Zaid menyebutkan istisna. Menyebutkan istisna sebagaimana dalam syarahnya, wa yustathna min naql al-kalam min ba'd an-nas ila ba'd ma iqtadathu al-maslahah ودعت إليه الحاجة على سبيل التحذير من شر الأشرار إلى آخره. Maka kita sebutkan yang barusan, 6 perkara tersebut. Ini pelajaran terakhir yang kita pelajari. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis dalam bab ini, hadis yang terakhir. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. حديث yang sebelumnya, yang sudah kita baca kemarin, hadith yang sebelum ini disebutkan di sana atau disyaratkan di sana perkara-perkara yang menyebabkan terjadinya as-sibab. Hadis yang sebelumnya, al-hadisul ladzi qabla hadza, fihi tanbihun ila ma yuthiru as-sibab wa yujiduhu. Hadis yang sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah menyebutkan tentang perkara yang menyebabkan terjadinya as-sibab wa al-baghdha, terjadinya permusuhan dan saling mencela, sebagaimana yang kita sebutkan dalam ilaqatul hadis bil bab. Hadis yang sebelumnya menyebutkan tentang itu, tentang perkara-perkara yang membawa kepada, mengantarkan kepada as-sibab bainan nas, di antara manusia. Adapun hadis ini innallaha azza wa jalla auha ilayya an tawadhu hadzal hadis fihi ma yutfi'u jamrat as-sibab, fihi ma yutfi'u jamrat as-sibab. Adapun hadis ini menyebutkan tentang perkara yang akan memadamkan as-sibab, perkara yang akan memadamkan panasnya as-sibab, saling mencela dan juga permusuhan di antara manusia. Ini kaitannya dengan bab. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab al-mustabban ma qala fa'ala al-awwal. Sebagaimana hadis yang sebelumnya menyebutkan sebab terjadinya as-sibab, maka hadis ini menyebutkan tentang perkara yang akan memadamkan panasnya permusuhan dan as-sibab bainan nas, saling mencela di antara manusia. Yaitu dengan apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawadhu. Yaitu dengan at-tawadhu' wa layyinul janib wa al-karam warrahim, dengan tawadhu', bersikap mulia, rahmat di antara manusia, wal i'rab an safahi sufaha wa jahli al-juhala, yaitu dengan cara tidak menghiraukan perbuatan-perbuatannya orang safih dan jahil, orang sufaha dan juhala. Ini yang disebutkan dalam hadis ini. Kenapa hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini? Ini yang dimaukan. Dalam hadis ini disebutkan perkara yang akan memadamkan as-sibab, yaitu dengan cara at-tawadhu', ramah, lembut, dan tidak menghiraukan safahi as-sufaha wa jahli al-juhala. Inna Allah azza wa jalla auha ilayya an tawadhu. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi al-jumlah ath-thaniyah wa la yabghi ba'dukum ala ba'din. Qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa la yabghi ba'dukum ala ba'din. Hadza fihi tanbihun ila ath-thani. Di sini memperingatkan tentang orang yang kedua, yaitu alladhi budi'a bis-sab. Jumlah yang kedua ini dari hadis wala yabghi ba'dukum 'ala ba'd, di sini ada tanbih lisani, yaitu alladhi budi'a bis-sab. Alladhi budi'a bis-sab, ini yang dimaksud dengan as-sani. Jadi al-jumlatu tsaniyah fihi tanbihun ila tsani. Wa tsani huwa alladhi budi'a bis-sab in arada an yu'ida 'ala man sabbahu أعاد عليه دون بغي ودون اعتداء وظلم. إن أراد أن يعيد على من سبه أعاد عليه دون بغي ودون اعتداء وظلم ولا يبغي بعضكم على بعض. Jadi jumlah yang kedua dalam hadis terdapat peringatan untuk orang yang kedua, orang yang dikenakan as-sab. Maka ketika dia ingin membalas, maka diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يبغي بعضكم على بعض. Tidak melampaui, tidak i'tida', tidak zulm. Maka jumlah yang kedua ini sangat sesuai mutabaqatan dengan al-bab, yaitu fa'ala al-awwal, dan juga sangat sesuai dengan dua hadis pertama, hatta ya'tadi al-mazlum, dan juga ma lam ya'tadi al-mazlum. Faham insyaallah apa kaitannya hadis ini dengan bab ya. Jumlah yang kedua sangat jelas kaitannya, wala yabghi ba'dukum 'ala ba'd, karena kaitannya mutabaqatan, lafaz bil lafaz. Adapun jumlah yang pertama adalah menyebutkan tentang perkara yang akan memadamkan as-sibab. Sebaliknya dari hadis yang sebelumnya. Ini kaitannya hadis innallaha azza wa jalla auha ilayya an tawadhu wa la yabghi ba'dukum ala ba'd, dengan bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala, kita baca syarahnya dari Syekh Zaid. Awalan, dalla hadal hadithu ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama la yaqulu fil ahkami bijtihadih, wa innama yaqulu fiha biwahyin min Allah taala, biwahyin min Allah. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Zaid, faedah-faedahnya disebutkan di sini ada tiga. Yang pertama adalah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqulu fil ahkami bijtihadih wa innama yaqulu fiha biwahyin min Allah kama qala Allah taala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa qala 'azza wa jalla qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis innallaha 'azza wa jalla auha ilayya, tidak dari tilqa'i nafsi, wa la yantiqu 'ani al-hawa. وقد اتفق علماء المسلمين المتقدمون والمتأخرون على أن القرآن الكريم والسنة المطهرة وحيان كريمان من عند الله تبارك وتعالى وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل الذي أمره بقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأنه مبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما في نصوص الكتاب والسنة من الأحكام الشرعية والأخبار الماضية والمستقبلة كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إن فائدة فتما ينسبونا له الشارح رحمه الله تعالى وهو الشيخ زيد المدخلي. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى, tidak berbicara dari hawanya, tapi semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuannya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah litubayyana lin-nasi, atau wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Insyaallah semuanya sudah jelas. Qala thaniyan كما دل الحديث على وجوب التواضع. Disebutkan juga faedah dari hadis ini. كما دل الحديث على وجوب التواضع الذي يفسر بالاستسلام للحق وترك الإعراض عنه مع خفض الجناح للخلق ولين الجانب في حدود الشرع. Ini seperti yang disebutkan tadi. Wajibnya التواضع sebagaimana ditafsirkan adalah al-istislam lil-haq, menerima al-haq, wa tarkil i'rad anhu, tidak mengabaikan al-haq, ma'a khafdil janahi lil-khalq, khafdil janah lil-khalq, lil-khalq, wa layyinil janib fi hududish syar'. Karena yang demikian tadi semuanya akan memadamkan api permusuhan dan juga as-sibab. Thumma qala thalisan ودل الحديث أيضا على النهي عن التعدي على الخلق والاستطالة عليهم واحتقارهم. دل الحديث أيضا على النهي عن التعدي على الخلق والاستطالة عليهم واحتقارهم. Dalam hadis tersebut juga terdapat larangan untuk التعدي على الخلق, melampaui batas, berlebihan, والاستطالة berkepanjangan, memanjang-manjangkan, عليهم واحتقارهم لأن ذلك كله مناف لخلق التواضع لخلق التواضع لأن ذلك كله yang seperti itu tadi semuanya التعدي على الخلق الاستطالة عليهم البغي احتقار كله مناف لخلق التواضع. Dan di sini kita diperintahkan untuk التواضع, dan sifat-sifat tadi menafikan sifat التواضع الذي فيه شرف لصاحبه وأجر كريم عند الله تبارك وتعالى إذ هو محبوب لديه. Ini tiga faedah yang disarikan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali dari hadis tersebut. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.